Transformasi jangan hanya cuma mimpi. Transformasi jangan hanya cuma kata. Transformasi bukanlah ucapan-ucapan indah yang perlu dilontarkan. Tetapi transformasi adalah wujud nyata yang bisa dilihat. Transformasi adalah perbuatan yang bisa diukur. Ya, itulah transformasi. Dia bukan slogan, tapi sebuah kenyataan. Perubahan yang terjadi di seluruh aspek kehidupan yang mempengaruhi lingkungan, menciptakan perubahan demi perubahan, sehingga mampu mentransformasi sekitarnya menjadi sebuah gugatan di dalam kehidupan setiap orang. Kalau ia mau disebut manusia yang berguna. Hidup yang berguna bukanlah hanya hidup untuk diri, memenuhi kebutuhan diri, bertanding mempertahankan diri. Tapi hidup yang berguna adalah hidup yang membagi diri, hidup yang memberi diri untuk menolong orang di sekitar diri supaya mereka mendapat kehidupan. Itulah hidup yang sejati. Oleh karena itu, di tengah-tengah transformasi yang bergerak dengan pasti, hidup menjadi model sehingga memberikan contoh sebuah perubahan. Dunia sekitar terpengaruh mengikuti alur yang diciptakan, dan mereka pun mengalami perubahan. Transformasi jangan hanya mimpi, ya harus terus terjadi di kehidupan sehari-hari. Transformasi jangan sampai salah ditempatkan, ya sekedar slogan yang dikumandangkan, tapi tak ada perubahan yang bisa dijadikan teladan. Nah, Anda dan saya digugat untuk selalu menjadi model dan agen perubahan. Karena itu, transformasikanlah kehidupan, tampilkanlah kejujuran. Jangan sekedar katakan, supaya orang memberi respek, mengangkat tangan dan berkata, Anda sungguh sebuah teladan. Mereka mengalami perubahan. Kejujuran menjadi bagian yang menyenangkan, dikejar oleh banyak orang. Semoga, atau sebaliknya, orang justru semakin muak karena melihat kepalsuan. Wajah-wajah beragama ternyata tak jujur sepenuhnya. Kata-kata suci dipelintir untuk kepentingan diri. Palsu yang sungguh-sungguh palsu, maka Anda telah mencipta kegelapan. Tuhan pasti tak ada di sana, walaupun namanya selalu disebutkan. Transformasi itu sejati, bisa diukur, bisa dikenali. Semoga Anda memilikinya. Bersama saya, Bigman Sirait.